Kereta senja telah tiba di depanku. Semakin sedih rasa hati ini, tak dapat ku berkata, hanyalah air mata membasah di pipiku ini. Kau belai rambutku dan kau usap pipiku. Terucap selamat tinggal untukku. Tak sanggup hati ini berpisah denganmu. Semakin deras air mataku. Kereta senja telah membawa dirimu. Bilakah engkau kembali? Di sini aku rindu menanti dirimu. Hanyalah dirimu yang ku harapkan. Jangan bersedih dan jangan kau menangis. Percaya akan janji sucimu. Cinta dan rindu ini hanyalah untukmu. Kereta senja akan kembali. Kereta senja telah tiba di depanku. Semakin sedih rasa hati ini. Tak dapat ku berkata, hanyalah air mata membasah di pipiku ini. Kereta senja telah membawa dirimu. Bilakah engkau kembali? Di sini aku rindu menanti dirimu. Hanyalah dirimu yang ku harapkan. Jangan bersedih dan jangan kau menangis. Percaya akan janji sucimu. Cinta dan rindu ini hanyalah dirimu. Kereta senja akan kembali. Cinta dan rindu ini hanyalah untukmu. Kereta senja akan kembali.